llama, te llama. Ven en mi cama, quiero amarte, dulce Lila. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Salida, te llama, te llama. Ven en mi cama, quiero amarte, dulce Lila. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Ha ha ha! Aduh, so gatal. Sudah lama ya setiap hari. Thank you everybody. This is DJ Henry Michip Marado. This is Global F4 Revolution. I'm people in the area. Make some noise for Itung Bas Gila Lo Performance Remix. Well, It's going to the party, Bass Beat Gorontalo Performance Remix. Yandri just starts remix. Just start swimming. يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا نبي سلام سلام عليك يا رسول الله عبد الله نما آيانيا آمين على نما إبونيا عبد المطالب نما داري كاكينيا يا مشافى Abu Talib nama dari paman Rasul Khadijah nama istri tercinta Fatimah nama putri tercinta yang menjadi istri Ali Sepupu dan sahabat Rasulullah 8 tahun usia Muhammad Ia ditinggal wafat oleh kakeknya Beliau dirawat oleh paman tercinta Allah yeah. Di umur yang ke-30 tahun Beliau juga telah mempersatukan bangsa Saat terletakkan batu Hajar Aswad Ya Sayyidi 40 tahun menjadi Rasul Rasul terakhir dari para Anbiya Kekasih Allah dari yang termulia Ya Rasulullah Ini kisah dari sejarah Rasulullah Yang harus diingat agar semakin cinta Dan memperbanyak salawat kepadanya Ya Nabi Salam, Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib Yesus, salawat dan salam kami. Tuturai syafaatmu kelak di yaumil akhir. Berikanlah syafaat untuk kami semuanya, dan akuilah kami untuk menjadi umatmu. Kau yang terindah dari semua yang telah tercipta. Kau, salawat salam tetap untukmu. Tiada satu pun yang dapat menggantikan engkau, karena engkaulah Nabi terakhir. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Aisyah, liwat daraji. Akfatayaji, ratan alami. Ya Uhayl al-Judi wal-Karami. Rabbi fanfa'na biberkatihim. Wahdina al-Husna bihurmatihim. Wa amithna fi tariqatihim. Wa mu'afatin min al-fitani. 40 tahun menjadi Rasul, Rasul terakhir bagi para anbiya. Kekasih Allah dari yang termulia. Ya Rasulullah, ini kisah dari sejarah Rasulullah, yang harus diingat agar semakin cinta dan memperbanyak salawat kepadanya. Ya Nabi salam, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi Muhammad. Ishfa lana ya Rasul Allah. Ishfa lana ya Habib Allah. Ya Nabi, ya Rasul salam alaika.

isa to ba? One, two, three, come on!